الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melanjutkan kajian kita pada sesi kedua ini, di mana dalam kajian sesi pertama tadi kita telah mengetahui beberapa contoh kerancuan-kerancuan berpikir kaum teroris Khawarij, sekaligus telah kita ketahui bersama salah satu sebab yang terus menumbuh suburkan adanya radikalisme dan terorisme, yaitu jauhnya masyarakat Muslim dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, terkhusus pada kaum muda, di mana kajian-kajian Islami yang diajarkan di sana, pengetahuan makna dan kandungan hukum Al-Quran, makna dan kandungan hukum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang diminati, berbeda dengan kegiatan dan acara-acara lain. Kegiatan belajar ilmu Islam seolah-olah sudah tidak lagi menjadi masalah sekunder, apalagi masalah primer. Ini menjadi salah satu sebab begitu mudahnya kaum muda Muslim terseret dalam radikalisme dan terorisme. Dan telah disebutkan jalan keluar untuk problem ini, yaitu kita mensosialkan dan membudayakan semangat belajar Islam, semangat belajar Al-Quran, baik cara membacanya, lebih-lebih tentang makna dan kandungan syariat yang ada padanya. Ayat demi ayat kita pelajari, begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi konsumsi utama perbincangan di rumah tangga, di kantor-kantor, di sekolah, di masjid-masjid, senang untuk membahas ayat Al-Quran dan membahas hadis Rasul. Dalam bingkai penafsiran, pemahaman generasi terbaik umat ini dari para sahabat Rasul dan para ulama yang mengikuti jejak para sahabat di masa tabi'in, seperti Al-Imam Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, atau di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Al-Thawri, dan di penghujung masa tabi'ut tabi'in seperti Imam kita Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, menyusul berikutnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dari kalangan para ulama umat. Demikian semestinya umat Islam dan terkhusus anak muda dididik, dibina. Ketika misalkan anak-anak muda dan seluruh umat Islam di lapisan manapun, sebagai apapun dia kedudukannya, misalkan dia belajar tentang ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Umat Islam semua belajar apa yang kita sebutkan tadi pada sesi pertama, bimbingan Nabi yang mewajibkan atas masyarakat untuk mentaati dan menghormati pemerintahnya. Rasul mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian, wahai umat Islam, untuk tetap mendengar dan taat perintah dari penguasa kalian. Hadis semisal ini banyak sekali diriwayatkan dan diabadikan oleh para ulama kita. Ketika masyarakat mendengar yang seperti ini, seperti hadis yang juga tadi kita sebutkan, yang melarang kita untuk membicarakan kesalahan pemerintah dan kekurangannya secara terbuka di majelis-majelis umum, niscaya masyarakat akan terbina dan kondusif, tidak terprovokasi. Bahkan saya ingin menambahkan satu hadis dalam kesempatan ini sebelum melanjutkan materi pada sesi kedua. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Rasulullah menyatakan, saya kunu fikum satakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Akan muncul sepeninggalku nanti, akan menimpa umat, para penguasa dan pemerintah yang tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negaranya, mengambil prinsip-prinsip dan falsafah-falsafah selain Islam. Akan muncul, kata Nabi, kemudian Rasulullah melanjutkan, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani insin. Dan akan berada di tengah-tengah penguasa tadi para pembisik-pembisik, kata orang sekarang, penasehat-penasehat pemerintah, yang hati mereka, kalbu mereka adalah kalbu syaitan. Subhanallah. Yang berada di tubuh manusia, kalau kalbunya atau hatinya adalah hati syaitan, tentu tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Pasti akan mengajak dan membisikkan kejahatan, kezaliman, ketidakadilan. Mendengar berita ini dari Nabi, sahabat Hudzaifah bertanya, tidak mengolah berita itu dengan logikanya, tapi bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dhalik, bagaimana dan sikap apa yang akan aku lakukan jika ternyata aku menemui pemerintah yang seperti kau kabarkan kondisinya, anti syariat Islam dalam pengertian tidak mau menjadikan bimbingan Nabi dan sunnah Nabi sebagai prinsip negaranya dan untuk masyarakatnya. Di tengah-tengah mereka ada pembisik-pembisik yang kolbunya adalah kolbu syaitan, berada di tubuh manusia. Maka Nabi membimbing, mari kita dengar bagaimana bimbingan seorang Nabi, seorang Rasul yang kita muliakan, sehingga kita enggak perlu mengadopsi cara-cara dari Barat. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi dan bimbingannya, pasti akan selamat. Komunitas apapun, negara apapun, yang mengikuti bimbingan sunnah Nabi, pasti akan tentram. Tapi musibah dan malapetaka itu datang ketika pribadi-pribadi atau komunitas-komunitas ini menjauh dan meninggalkan bimbingan Nabi. Ada yang karena kejahilannya, ketidaktahuannya tentang hal itu, ada yang karena hawa nafsunya, kepentingannya, semua itu tercela. Dan yang kedua lebih tercela. Maka Rasulullah menjawab, tasma wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk tasma wa tuti'. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, kepada pemerintahmu, walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu oleh pemerintah. Sabar, tahan diri, tetap taat, tetap mendengar perintahnya. Masya Allah. Bimbingan yang mulia. Tinggal sekarang tawarannya ada pada kita. Maukah kita mengikuti bimbingan Nabi atau mau ikutin logika kita? Logika mengatakan gak mungkin harta kita dirampas, kita dipukul, kita dizalimin, kita gak melawan. Itu logika dan emosi. Tapi bimbingan sang Nabi, bimbingan sang utusan yang kita cintai, yang kita semua meyakini dan mengaku cinta Rasulullah. Saya yakin semua yang ada di masjid ini dan semua umat Islam mengaku bahwa dirinya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, dituntut oleh Allah untuk dibuktikan dan direalisasikan dengan sikap taat dan senang mengikuti bimbingan Nabi. Kalau tidak taat, tidak senang, mengedepankan logika, mengedepankan hukum-hukum selain ketentuan Rasul, maka pengakuan cinta Rasulnya itu dusta, tidak benar. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi membimbing. Hadis yang saya sampaikan ini dan yang tadi yang sebelumnya pada sesi pertama masih tersimpan rapih sampai hari ini di kitab-kitab karya para ulama, banyak di perpustakaan-perpustakaan Islam. Hanya saja umat Islam jauh dari berbagai referensi dan literatur itu. Umat Islam sibuk dengan ilmu dunianya, sehingga ketika ada bisikan dan rayuan kaum teroris atau kaum liberal dan yang lainnya, mudah larut dan ikut ke dalamnya. Maka kita wajib mengingatkan masyarakat kita. Tadi sempat disebutkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ketahui bahwa dengan belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi akan melahirkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Bahkan di antara yang akan muncul adalah dengan belajar Al-Quran dan sunnah, rasa cinta dan bela negara. Cinta dan bela negara diajarkan dalam Islam. Seorang yang mengerti Al-Quran dan sunnah pantang berkhianat terhadap negara. Seorang yang mengerti dan belajar Al-Quran dan sunnah pantang untuk membuat makar terhadap negara. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya dan diketahui oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di akhirat nanti. Tapi beda seorang yang hanya belajar patriotisme, nasionalisme saja, tanpa dibekali ilmu Al-Quran dan sunnah, bisa saja dia menjual negaranya untuk kepentingan pribadi. Menjual tugasnya untuk kepentingan pribadi, suku, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Kita sering mendengar orang-orang oportunis yang siap menjual jiwa bela negaranya untuk pihak yang dapat memberikan materi lebih besar untuknya. Kalau negara memberikan kepadanya senilai 90, ada orang lain menawarkan senilai 200, dia akan ambil yang 200, walaupun harus berkhianat dengan negara dan berkhianat terhadap tugas. Tapi dengan belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, di bawah bimbingan, pemahaman dan penerapan generasi terbaik, generasi salaf, generasi sahabat, dia faham dan tahu bahwa menentang kebijakan negara atau berkhianat terhadap tugas negara atau menanam makar, memprovokasi masyarakat untuk benci kepada negara dan mengkritisinya, ini semua bertentangan dengan syariat Islam dan Allah akan memintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Sampai dalam masalah urusan yang sederhana, ketika seorang belajar Al-Quran dan Sunnah. Saya pernah berkunjung ke Malaysia. Di Malaysia itu ada teman-teman yang rajin belajar Al-Quran dan Sunnah dan antipati terhadap liberalisme dan terorisme. Ketika kami di mobil, mereka hendak mengisi bensin. Di Malaysia itu banyak perusahaan selain Petronas milik negara, ada juga SPBU-SPBU swasta milik asing. Entah yang milik Belanda, ataukah Inggris, ataukah yang lainnya, atau swasta. Teman-teman tersebut lebih senang membeli bensin di SPBU milik negara. Sejauh itu. Loh, kenapa ini milik negara, Ustaz? Kami lebih suka memberikan uang kami untuk negara. Kalau jiwa seperti ini ada pada sebuah rakyat, betapa majunya dan harmonisnya negara tersebut. Ketika seorang muslim mengendarai sepeda motor, dia memakai helm bukan karena takut ditilang oleh polisi, tapi dia meyakini ini adalah peraturan demi keselamatan saya taati, karena memang Allah memerintahkan kepada kami, kepada umat Islam, taat kepada pemerintah. Maka dia melakukannya karena Allah. Kapan saja dia akan pakai sabuk pengamankah, atau ini dan itu dari peraturan lalu lintas yang itu memang dibuat untuk kemaslahatan bersama. Sudah mendatangkan efek positif dan kebaikan untuk lingkungan, juga dia mendapatkan pahala, meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya belajar Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini disosialisasikan menjadi semangat masyarakat, betapa indahnya negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan ini penting pula diingatkan bahwa terorisme dan gerakan para teroris itu tidak hanya terbatas pada apa yang sering kita dengar dengan gerakan ISIS, Al-Qaeda, NII, Jamaah Islamiyah atau JI. Itu sudah jelas. Mereka adalah para teroris, menanamkan teror, mengatasnamakan Islam. Tapi juga ada di sisi lain, yang tidak jarang umat Islam ini lalai, mungkin karena ketidaktahuannya. Yang wajib diwaspadai karena bahayanya mengancam eksistensi umat Islam dan eksistensi negara kita ini. Yaitu keberadaan sebuah kelompok yang sering kita dengar dengan kelompok Syiah. Kelompok ini, di samping tentunya akidahnya yang telah menyimpang, seperti keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada umat Islam ini adalah Al-Quran yang sudah banyak hilang ayatnya. Keyakinan bahwasanya Malaikat Jibril salah dalam memberikan wahyu, semestinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Keyakinan bahwasanya para imam-imam dan ulama, tokoh agama mereka ini, terkhusus yang 12, mengatur alam semesta. Turunnya hujan, bergeraknya matahari, ataupun dan yang lainnya, bergesernya awan, angin, dan seterusnya. Kehidupan dan kematian. Artinya mereka menjadikan para tokoh agamanya yang 12 itu tadi, para imamnya, sebagai tandingan dan saingan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan dalam syariat kita amalan atau perbuatan syirik akbar. Belum juga keyakinan mereka bahwasanya Sayyidah Aisyah, istri Rasul, dan Hafsah binti Umar, juga istri Rasul, adalah dua wanita pezina. Dan bahwasanya Nabi Muhammad wafat dengan meninggalkan, maaf-maaf saja kata orang-orang Syiah, telah meninggalkan, mewariskan Nabi Muhammad 9 pelacur. Siapa 9 pelacur yang dimaukan oleh Syiah? 9 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita dikatakan bahwa ibu kita adalah wanita pezina, kita akan marah. Ibu kita manusia biasa, bukan istri seorang nabi. Atau istri kita dikatakan sebagai wanita nakal, kita akan marah. Kita akan tuntut dia di pengadilan. Kita meja hijaukan dia. Bahkan kita punya aset mobil ataupun rumah bisa kita jual untuk membiayai proses pengadilan. Demi ibu kita yang dia manusia biasa, bukan seperti wanita-wanita Rasulullah, para istri Nabi yang suci. Ini terdapat dalam literatur-literatur Syiah. Begitu juga keyakinan mereka, bahwasanya Siti Aisyah sekarang ini sedang disiksa oleh Allah di neraka. Masya Allah. Keyakinan mereka bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab adalah dua berhala Quraisy, perampok khilafah. Dan keduanya adalah kafir. Kita aja kalau dikatakan guru kita sebagai perampok, kita akan marah. Orang tua kita dinyatakan sebagai pencuri, kita akan tersinggung. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik dalam Islam setelah nabinya. Begitu juga sahabat Umar Ibn Al-Khattab. Terlepas dari akidah mereka yang jelas-jelas bukan akidah Islam. Oleh karena itu ulama menyatakan Syiah bukan Islam. Sekali lagi, Syiah itu bukan bagian daripada Islam. Dia agama tersendiri. Punya Tuhan sendiri, punya Nabi sendiri. Punya kitab suci sendiri, bukan Al-Quran. Terlepas dari itu semua, yang membutuhkan waktu tersendiri untuk mengkajinya, perlu disadari bahwa kelompok dan agama Syiah ini dalam sejarahnya telah dipenuhi dengan pertumpahan darah. Dalam sejarahnya agama Syiah dipenuhi dengan pengkhianatan terhadap negara. Sejarah mereka berlumuran darah umat Islam. Ambillah pelajaran wahai saudaraku. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi, kata para ulama. Orang yang sukses atau gembira atau menang itu adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu datang bencana itu kepada kita. Ambil pelajaran. Evaluasi. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam sejarah Syiah, saya akan sebutkan secara ringkas. Sejak awal munculnya hingga hari ini. Untuk jadi pelajaran bagi umat Islam dan negara kita. Agar jangan sampai menyesal. Suatu hari hanya tinggal cerita. Dulu ahli sunnah di Indonesia. Dulu umat Islam di Indonesia ini. Dulu. Sekarang mana? Tiada. Siapa yang bertanggung jawab? Kita yang bertanggung jawab. Anak cucu kita menerima getah dari kita. Maka wahai saudaraku, se-Islam dan se-iman, kalau yang sering disebut pencetus pertama atau awal bibit munculnya agama Syiah ini adalah munculnya seorang yang dikenal dengan sebutan Abdullah bin Sabah. Dia seorang yang berasal, yang beragama Yahudi. Kemudian pura-pura menampakkan keislaman dan masuk Islam. Kemudian sempat tinggal di kota Madinah bersama beberapa sahabat Nabi dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Dia berkebangsaan Yaman. Dari negeri Yaman, dari kota Son'a, ibu kota Yaman. Orang ini menanam makar terhadap negara. dengan cara memprovokasi masyarakat Madinah untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka dari majlis ke majlis, karena waktu itu tidak ada media massa, tidak ada surat kabar, tidak ada radio, tidak ada internet yang sekarang sering digunakan sebagai media provokasi. Sifatnya masih manual. Abdullah bin Sabak datang ke rumah-rumah, di majlis-majlis secara tersembunyi, mengkritisi Khalifah Uthman bin Affan. Bahwa Uthman bin Affan telah berbuat tidak adil, pilih kasih, lebih mengedepankan kabilah dan sukunya dalam memilih pimpinan negara atau gubernur dan yang semisalnya. Bahwa Uthman bin Affan telah menyerahkan, membagikan harta kas negara kepada orang-orang yang disenanginya saja, atau orang-orang dari suku dan kabilahnya. Terus dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis. Namun alhamdulillah, karena masyarakat Madinah di kala itu adalah masyarakat ilmu, masyarakat yang dekat dengan ulama, masyarakat yang selalu belajar Al-Quran dan Sunnah, terselamatkan dengan pertolongan Allah dari provokasi Abdullah bin Sabak. Maka Abdullah bin Sabak berusaha mencari mangsa yang lainnya dengan mendatangi negeri Kufah. Kufah adalah salah satu negeri atau kota di negara Irak sekarang. Di sana dia mendatangi kabilah-kabilah di pelosok-pelosok, dari kalangan orang-orang yang jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari bimbingan ulama. Ketika mendengar provokasi Abdullah bin Sabak tentang pemerintah yang pada saat itu pusat pemerintahan berada di kota Madinah, maka di Kufah ini, di negeri Kufah, Abdullah bin Sabak berhasil merekrut pemuda-pemuda kabilah yang beringas, yang emosional. Begitu dia berhasil di kota Kufah, pindah ke negeri Mesir. Di negeri Mesir dia pun melakukan hal yang sama, provokasi. Sebagian masyarakat Mesir, terkhusus yang di pedalaman, yang juga jauh dari bimbingan ilmu, terprovokasi oleh provokasi Abdullah bin Sabak, perintis agama Syiah. Singkat cerita, Abdullah bin Sabak berhasil menggiring mereka dari Kufah dan Mesir menuju kota Madinah. Dan singkat cerita pula, mereka mengepung istana atau kediaman Khalifah Uthman bin Affan, menantu Rasulullah yang telah berjuang bersama Nabi, menginfakkan hartanya untuk dakwah dan perjuangan Islam, terbunuh dalam peristiwa pemberontakan kala itu yang dimotori oleh Abdullah bin Sabak, perintis dan bibit awal munculnya gerakan Syiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sejak itu terjadi fitnah di kalangan umat Islam gara-gara ulah Abdullah bin Sabak, yang kemudian dibunuh oleh khalifah pada saat itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dieksekusi mati si provokator ini. Kalau kita mundur sedikit pada peristiwa sebelumnya, kita mendengar sebuah nama yang sekarang di negeri Iran dan di negeri Irak khususnya, termasuk di Lebanon dan di Syria, itu sangat diagungkan, yaitu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah adalah sang pembunuh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Membunuh pemerintah, membunuh khalifah. Apa sebabnya Abu Lu'lu'ah membunuh Khalifah Umar Ibnul Khattab? Sebagai dendam atas rontoknya dan runtuhnya negara Persia sebagai negara Majusi yang sekarang menjadi negara Iran dan pusat Syiah dunia. Maka demi membalas dendamnya atas runtuhnya Persia sebagai negara penyembah api, Abu Lu'lu'ah bertugas membunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab, yang atas kebijakannya lah dan perintahnya pula lah, dengan mengirim pasukan Islam ke negeri Majusi Persia, dan runtuhlah Persia kala itu. Jadi agama Syiah itu berdiri di atas dendam. Tidak cukup sampai di sana. Perlu diketahui bahwa kuburan dan makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sekarang diagung-agungkan oleh penduduk Irak dan penduduk Iran, termasuk Syiah yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, dan juga dari negeri kita, orang-orang yang juga mengagungkan dan memuji Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita pelajari sejarah ini. Jangan ada yang kemudian mengatakan bahwa Syiah itu sebenarnya bagian dari kita umat Islam, dan bahwasanya perbedaan kita dengan mereka perbedaan yang tidak prinsipil. Hati-hati, ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi sebab menderitanya anak cucu kita. Maka peristiwa Abu Lu'lu' Al-Majusi ini adalah salah satu bukti sejarah yang ada kaitannya dan sangat erat dengan agama Syiah. Khalifah Umar terbunuh. Khalifah Utsman bin Affan juga dibunuh oleh mereka. Mari kita lihat berikutnya. Pada masa pemerintahan pasca Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu tepatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah, yang memang pada masa kepemimpinannya ada banyak kemungkaran yang muncul. Namun pada saat itu banyak pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Hati-hati, wahai saudaraku, pihak-pihak yang suka memancing di air keruh, jangan mudah terprovokasi. Walaupun dengan alasan ingkar mungkar atau alasan membela hak rakyat atau dalam rangka menegakkan keadilan dan seterusnya. Hati-hati, jangan mudah terprovokasi. Tetap pada prinsip kita dilarang oleh Islam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melawan pemerintah, mengkudeta pemerintah, ataupun memprovokasi umat membenci pemerintah. Maka pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pada saat itu pusat pemerintahan di Damaskus, Damaskus, Syria sekarang, terjadi polemik yang panjang. Ternyata orang-orang Syiah di negeri Kufah, kembali di negeri Kufah, Irak, melayangkan surat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, putra Ali bin Abi Talib dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Namun ketika itu, karena dahsyatnya permasalahan, saat tibanya surat dari orang-orang Syiah di negeri Kufah menyatakan bahwa kami orang-orang yang peduli, kami cinta kepadamu wahai Husain, kami adalah pembela-pembelamu, dan kami menginginkan engkau sebagai pimpinan negara, kami akan setia kepadamu, maka Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dengan takdir Allah terjadilah apa yang terjadi, memenuhi panggilan penduduk Kufah yang Syiah untuk bersama-sama pada saat itu berbaiat kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. mengangkatnya sebagai pemimpin demi menegakkan keadilan menurut keyakinan sahabat Al-Husain yang mulia. Tetapi orang-orang Syiah punya makar, punya mau. Saat Al-Husain akan berangkat, dinasihati oleh beberapa sahabat Nabi, antara lain adalah sahabat Abdullah bin Abbas, diingatkan, "Wahai Husain, aku cinta kepadamu, jangan kau penuhi ajakan penduduk negeri Kufah. Jangan kau datangi mereka." Dinasehati, namun Husain terlalu yakin atas pendapatnya pada kala itu. Di saat dia sedang proses perjalanan, dikejar oleh sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar ibn Khattab, "Wahai Husain, aku meminta kepadamu dengan sangat, jangan kau lakukan ini, akan terjadi pertumpahan darah, akan begini, wahai Husain." Tapi Allah menghendaki dengan takdirnya untuk terjadi. Berangkatlah Al-Husain terus hingga mendekati negeri Kufah. Sesampainya di negeri Karbala, di mana pergerakan Husain pada saat itu telah dibaca oleh pemerintah, maka pemerintah menurunkan pasukannya untuk menghentikan upaya kudeta. Maka di saat itu penduduk negeri Kufah mendengar bahwa pemerintah telah menggerakkan pasukannya, mereka mulai berkhianat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka lari meninggalkan Al-Husain, dan Husain seorang kesatria, seorang yang pemberani, seorang yang beristihad. Namun istihad beliau adalah salah kala itu, karena sudah dinasehati oleh para sahabat Nabi, antara lain juga oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Terjadilah apa yang terjadi hingga terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib akibat pengkhianatan orang-orang Syiah kepada beliau. Sejarah itu pelajaran penting. Kita bukan orang pertama hidup di muka bumi. Maka ambillah pelajaran dari sejarah para pendahulu umat ini. Dikala itu, tiba-tiba orang-orang Syiah memunculkan dan menampilkan diri mereka sebagai orang pembela Husain, yang setia kepada Husain, sedih atas terbunuhnya Husain, menampakkan solidaritas yang tinggi kepada Husain, dan siap membela darah Husain. Banyak orang tertipu. Ini kelompok Syiah adalah kelompok yang mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, dan kita harus mencintai keluarga Rasul. Ya, memang benar. Kita harus mencintai keluarga Rasul dan menghormatinya. Dari keluarga Rasulullah dan anak cucunya yang salihin, orang-orang saleh dari kalangan mereka. Namun Syiah punya mau di balik slogan itu. Maka kemudian pada kurang lebih abad keempat, kurang lebihnya tahun 350-an Hijriah, kaum Syiah mulai mengadakan acara Al-Husainiyat, haul peringatan kematian terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan berkedok kegiatan agama yang tentu itu juga tidak disyariatkan dalam Islam, karena Nabi kita dan Islam kita tidak mengajarkan peringatan-peringatan kematian. Maka kaum Syiah mengadakan acara haul kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di sana dibacakan syair-syair yang memuji kepahlawanan Husain, syair-syair yang berisi semangat bela terhadap Husain, solidaritas terhadap Husain, dan kesiapan untuk berjuang membela darah Husain. Itulah isi daripada syair-syair yang mereka ucapkan. Maka dari itu, kalau bapak-bapak melihat acara Husainiyat yang diadakan pada setiap bulan Muharram, termasuk sekarang di Indonesia, terus bertumbuh kembang, kita mendengar mereka memanggil nama Husain sambil menepuk-nepuk dada Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Membangkitkan semangat dendam. Kalau di Indonesia masih manual, pakai tangan. Kalau di Iran, di Irak pakai pisau, pakai pedang. Melukai diri mereka, merobek punggung mereka, dada mereka, bahkan anak-anak kecil mereka dilukai kepalanya dengan pedang. Menunjukkan solidaritas terhadap darah Husain. Apakah ini agama? Apakah cara sebenarnya agama, acara yang Islami? Sama sekali tidak. Mereka melukai punggung mereka dengan pedang. Berdarah, tubuh mereka bercucuran darah. Di Indonesia belum ada, kecuali yang telah berani mengumumkan adalah istri Jalaluddin Rahmat. Mengatakan bahwa saya telah melakukan tahbir, ya, melukai diri dengan pedang atau pisau sebanyak 3 kali. 2 kali di Indonesia dan 1 kali di Iran. Ya. Dengan bangga dia menyatakan saya telah melukai diri saya, membacok kepalanya. Dan dia mengatakan, kalau kami orang-orang Syiah tidak berat dan sangat ringan bagi kami membacok diri kami sendiri, apalagi cuma membacok Ahlus Sunnah. Disebarkan ucapan ini dengan penuh bangga, provokasi. Kembali kepada sejarah. Pada tahun kurang lebih 353 Hijriah, di beberapa kota di sekitar Syria, tidak jauh dari Damaskus, kelompok Syiah mengadakan acara peringatan kematian Husain pada bulan Muharram dengan cara yang seperti tadi telah digambarkan. Maka di saat itu ternyata kaum Syiah menggunakan acara Husainiyat ini. Husainiyat itu adalah peringatan kematian Husain. Ya. Enggak ada dalam Islam peringatan kematian. Telah mati Rasulullah, telah wafat Rasul. Abu Bakar dan putra-putra putri-putri beliau tidak ada yang memperingati kematian Rasulullah. Telah wafat Abu Bakar As-Siddiq, pahlawan Islam. Tidak ada setelah itu Umar bin Khattab ataupun yang lainnya umat Islam dan keluarga Abu Bakar mengadakan peringatan kematian sang pahlawan Islam. Begitu juga kematian Umar bin Khattab yang terbunuh. Umar, siapa Umar? Pejuang Islam yang terkemuka, menginfakkan umurnya dan semua yang dimilikinya untuk Islam. Mati terbunuh. Tidak ada peristiwa atau peringatan hari pahlawan, hari kematian Umar atau jasa Umar dan seterusnya. Tapi ini mulai dimunculkan oleh kaum Syiah. Maka pada tahun 353 itu tadi, kaum Syiah memanfaatkan acara Husainiyat untuk menggalang kekuatan. Dalam keadaan yang hadir sudah dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan dendam, maka tinggal digiring. Maka digiringlah mereka pada saat itu untuk membunuhi umat Islam. Tercatat dalam peristiwa itu kurang lebih 15 ribu Ahlus Sunnah terbunuh di jalan-jalan, mayat-mayat Ahlus Sunnah. Di saat yang menyedihkan ini, kondisi umat Islam yang lemah diketahui oleh Romawi. Sisa-sisa Romawi yang sudah lemah sebenarnya menyerang negeri Islam di sekitar Damaskus pada waktu itu. Terbunuh lagi jumlah yang cukup besar. Kaum muslimin yang saya muliakan, apa berhenti sampai di situ? Pada tahun 354 Hijriah, kembali kaum Syiah mengadakan acara Husainiyat. Dengan wanita-wanita mereka menjerit-jerit di jalan-jalan, meniupkan trompet-trompet. Dan meneriakkan yel-yel, Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Kami pembelamu, kami siap terbunuh untukmu. Juga kaum Syiah memanfaatkan acara ini sebagai media provokasi untuk membunuh ahli sunnah. Negara menjadi kacau. Negara tidak kondusif. gara-gara perbuatan mereka. Saya loncat peristiwa berikutnya kurang lebih 4 abad atau 3 abad sesudahnya. Tepatnya pada tahun atau pada abad ke-7 Hijriah, tahun 660 sekian. Pada saat dinasti Abbasi berkuasa sebagai pemerintahan Islam yang pusat pemerintahannya kala itu berada di Baghdad, kaum Syiah yang juga harus diwaspadai oleh umat Islam sekarang ini, dan ini penting untuk diketahui, kalau ISIS, Al-Qaeda, NII, mereka teroris dan terang-terangan menyatakan negara ini negara kafir, tentaranya kafir, polisinya kafir, PNS-nya kafir, yang setia dan loyal kepada pemerintah kafir ini, ya kafir, seperti kita ini kafir. Jelas-jelasan mereka. Ya. Tidak ada di antara mereka yang mau untuk menyamar menjadi pegawai pemerintah. Karena itu pekerjaan kafir. Tapi kalau Syiah, salah satu prinsip agama yang terpenting dalam agama Syiah adalah at-taqiyah. Apa itu at-taqiyah? Berdusta. Menampakkan sesuatu secara zahir berbeda dengan keyakinan hati. Itu namanya taqiyah. Dan berdusta bagi agama Syiah adalah bagian dari prinsip agama mereka yang sangat penting. Mereka punya salah satu bentuk gerakannya adalah menyusupkan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Menyusupkan kader-kader Syiah dalam tubuh pemerintah. Kalau ISIS gak akan melakukan itu. Al-Qaeda juga tidak demikian. Haram bagi mereka. Tapi Syiah bisa bermanis muka di hadapan kita. Dia bisa membeli orang-orang pemerintahan yang dianggap lemah semangat bela negaranya dan semangat Islamnya. Dengan diberi hadiah rumah, tiket pesawat untuk umroh, atau tiket pesawat berkunjung ke Iran, atau apa saja kebutuhan, biaya sekolah anak-anaknya, dia membeli orang-orang yang oportunis, orang-orang yang siap menjual amanatnya untuk kepentingan dunia. Maka orang-orang Syiah di antara prinsipnya adalah melakukan gerakan penyusupan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Dan itu bertahun-tahun berproses. Tidak hanya 5-10 tahun, tapi panjang prosesnya. Salah satu bukti sejarah adalah peristiwa Ibnul Alqami. Ibnul Alqami yang kemudian disusul oleh Nasiruddin At-Tusi, dia adalah seorang menteri dalam dinasti Abbasi yang ternyata berpaham Syiah. Ketahuannya nanti setelah terbongkar makarnya, dia menyusup tahun berganti tahun, waktu berganti waktu, jabatan demi jabatan dia lalui, karirnya terus meningkat, menampakkan dirinya sebagai orang yang setia dan loyal terhadap negara, sampai pada posisi yang dianggap strategis, posisi yang dianggap sudah saatnya dia bisa menyalurkan kebijakannya, di situ dia mulai melakukannya. Singkat cerita, Ibnul Alqami menyarankan kepada khalifah untuk mengurangi jumlah angkatan bersenjata dinasti Abbasi kala itu. Dengan alasan luar biasa, menarik sekali. Alasannya adalah karena dana yang dimiliki oleh negara, anggaran negara lebih baik digunakan untuk pembangunan negara. Karena negara aman. Negara kita tidak terancam sekarang ini. Kenapa kita sibuk mempersiapkan angkatan bersenjata? Luar biasa menarik alasan daripada idenya. Maka khalifah pun menerima. saran dari Menteri Ibnul Al-Qamini tadi. Dikurangi tentara dari angkatan bersenjata dinasti Abbasi. Terus dipangkas, dipangkas, dipangkas. Sudah berjalan waktu yang cukup panjang. Ibnul Al-Qamini menyampaikan saran berikutnya. Demi pembangunan negara, maka gaji bulanan tentara negara dipangkas dan dikurangi. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi pengemis-pengemis di jalan-jalan dan di pintu-pintu masjid. Tentara dinasti Abbasi menjadi tentara yang kere, menjadi pengemis-pengemis di pasar-pasar dan di pintu-pintu masjid. Karena gaji bulanan mereka tidak cukup untuk membiayai anak istri. Tentu secara otomatis, jiwa bela negaranya pun melemah. Kondisi tentara yang seperti ini bisa dibeli oleh kepentingan asing. Di saat dinasti Abbasi dalam keadaan yang lemah selemah-lemahnya, maka Ibnul Al-Qami memberi bermain mata dengan Mongol, dengan Hulagukan, dan mempersilahkan Hulagukan untuk membawa tentaranya ke negeri Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam kala itu. Dengan kurang lebih 200 ribu tentara Tartar bergerak maju menuju Baghdad. Dengan permainan drama Ibnul Al-Qami yang Syiah ini, maka masuklah tentara Tartar ke pusat pemerintahan Islam dalam keadaan tidak ada perlawanan yang berarti. Karena memang angkatan bersenjata dinasti Abbasi dalam kondisi yang sangat lemah akibat rayuan dusta Ibnul Al-Qami, menteri yang Syiah ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, hancurlah negeri Baghdad. Kata orang sekarang, infrastrukturnya pun hancur. Terbunuh, dalam beberapa riwayat disebutkan 1.800.000 muslim dan muslimah terbunuh. Dalam riwayat lainnya disebutkan, hasil penghitungan yang lainnya, 2 juta muslim dan muslimah terbunuh. Mayat itu berceceran di jalan-jalan, di depan rumah, di masjid-masjid, mayat-mayat umat Islam. 2 juta muslim. Kalau kita di majelis ini mungkin 500 orang sedikit jumlahnya terbunuh oleh tentara Tartar akibat pengkhianatan Syiah kala itu. Pelajaran penting, wahai saudaraku. Mari kita lanjutkan pelajaran sejarah ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah mengandung banyak pelajaran penting. Yang Allah simpulkan, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Nabi kita mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mu'min, di antara sifat mulia seorang mu'min adalah tidak disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Sudah pernah disengat di lubang tersebut, masih saja kedua kali, apalagi 3 kali. Bukan sifat seorang muslim yang terpuji. Seorang muslim mengambil pelajaran. Walaupun belum menimpa kita sekarang, tapi ambil pelajaran atas yang menimpa saudara kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada masa-masa kita ini, ternyata kaum Syiah, terkhusus Iran sebagai negara Syiah terbesar di dunia, telah mendalangi kegiatan terorisme di berbagai negara di dunia. Baik yang langsung dilakukan oleh orang-orang Iran sendiri, seperti penyerangan di Masjidil Haram, kurang lebih 35 tahun yang lalu, membunuh beberapa jamaah haji. Terulang lagi hampir 30 tahun yang lalu, puluhan jamaah haji Iran membawa bahan peledak TNT sebanyak 51 kilogram. Yang per setengah kilogramnya mampu meledakkan dengan radius 1 kilometer. Bayangkan kalau masjid ini radiusnya mungkin hanya 20 meter dari sini sampai ke ujung sana. Kalau dari sini sampai perempatan sana mungkin hanya 300-400 meter. Ini dalam 1000 meter daya hancurnya. Yang dibawa ternyata jumlahnya 51 kilogram yang sudah dikemas dalam kemasan pasta. Ya, serbu TNT ini sudah dikemas dalam kemasan pasta, disimpan di bawah bagian bawah koper jamaah haji Iran. Terungkap, terbongkar ini dan ditangkap mereka, diketahui pelaku-pelakunya. Kemana dibawa bahan peledak itu? Apakah ke Hotel JW Marriott ataukah ke Starbucks kopi, ya, warung kopi Amerika atau yang semisalnya, atau ke diskotik? Jawabannya dibawa ke Masjidil Haram, tempat tersuci di muka bumi, tempat umat Islam memenuhi panggilan Allah sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Pengkhianatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini penting. Ternyata tidak cukup sampai di sana. Kita mendapati beberapa gerakan pemberontakan, ternyata di balik sana ada Iran. Contoh saja, apa yang terjadi di negeri Yaman? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Pemberontakan kaum Syiah Houthi bukan kemudian muncul dalam setahun dua tahun ini. Perjalanannya panjang. Munculnya gerakan Syiah Houthi ini sebagai pemberontak dahulu hampir 30 tahun yang lalu bermula dari sebuah forum yang didirikan oleh segelintir pemuda Syiah diberi nama Forum Pemuda Mukmin. Forum Pemuda Mukmin melakukan kegiatan keagamaan, antara lain kegiatannya adalah menyiapkan beasiswa pengiriman pelajar ke negeri Iran. Pelajar Yaman belajar di negeri Iran. Terkirimlah angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sepulangnya angkatan pertama, kedua, dan seterusnya ini tadi dari Iran, bukan membawa ilmu agama yang benar, membawa ilmu agama Syiah dan sekaligus kemampuan militer yang sangat ampuh. Dilatih militer. Berjalan waktu lebih dari 20 tahun, ternyata mereka memang disiapkan untuk melakukan kudeta terhadap negara. Mulai merayu beberapa pejabat militer Yaman, merekrut beberapa perwira-perwira militer negeri Yaman yang dirayu dengan harta, dirayu dengan wanita, ya, hingga kondisi militer negeri Yaman menjadi lemah dan terpecah menjadi dua. Pelajaran wahai saudaraku, jangan kita terbuai dengan keadaan, baru nanti kita akan menyesal. Maka di saat itu komando dari Iran menyatakan saatnya pemberontakan terjadi. Maka mereka bangkit dengan kekuatan senjata, dimulai dari desa-desa di negeri Yaman, membantai ahli sunnah, membakar masjid-masjid, meledakkan masjid dan sekolah-sekolah umat Islam. Sampai mereka singkat cerita dalam proses 3 tahun kurang lebih berhasil mendekat ke ibu kota dan mengepung istana kepresidenan, dan lumpuhlah pada saat itu sistem pemerintahan di negeri Yaman hingga pejabat-pejabat teras termasuk presiden Yaman mengungsi, melarikan diri. setelah selamat dari kepungan kaum Syiah Houthi. Apa yang terjadi? Tidak hanya 1,000 atau 10,000 darah yang tertumpah. Nyawa-nyawa umat Islam, pria dan wanita melayang. Negara menjadi kacau, ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, ibadah terganggu. Bermula dari kegiatan sekelompok anak muda yang menamakan Forum Pemuda Mukmin, dengan kegiatan utamanya mengirimkan pelajar-pelajar penerima beasiswa untuk belajar di Iran. Ternyata kegiatan semisal ini terjadi di Indonesia. Pengiriman pelajar-pelajar ke negeri Iran yang dilakukan oleh beberapa universitas di Indonesia dan beberapa ormas mengirim pelajarnya ke negeri Iran. Pada tahun 2007, lebih dari 7,000 mahasiswa Indonesia berada di Iran. Fakta. Bangkitlah, wahai saudaraku, dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dengan suasana dan cara yang kondusif. Ilmiah, tidak emosional. Dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya sampaikan inilah fakta yang terjadi. Ternyata terus pengiriman mahasiswa itu berlanjut. Dan sekarang Iran merayu-rayu beberapa negara, termasuk negara kita, untuk melakukan hubungan-hubungan kerjasama dalam bidang, berbagai bidang. Ini membahayakan. Membahayakan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Iran ternyata melindungi gerakan teroris Al-Qaeda. Disebutkan di beberapa provinsi, antara lain provinsi Khurasan yang berbatasan dengan Afghanistan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran, berbatasan langsung dengan Afghanistan. Di sana terdapat satu batalion Al-Qaeda yang terdapat kurang lebih 1,500 prajurit Al-Qaeda. Dilatih militer oleh perwira-perwira tinggi militer Iran. Dan perlu diketahui bahwa pimpinan-pimpinan teras Al-Qaeda, Sa'ad bin Laden, ya, saudara masih keluarga dari Usama bin Laden, dan beberapa tokoh yang lainnya berdomisili di Iran, ada rumah dan tempat tinggal di Iran, keluar masuk Iran dengan aman. Sementara mereka yang melakukan peledakan-peledakan di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Saudi Arabia, dan yang lainnya dari negara-negara tetangga. Di Iran aman mereka, Al-Qaeda. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dan ini pun akhirnya diakui oleh pejabat tinggi militer Iran. Termasuk sokongan senjata Iran terhadap pemberontak di negeri Yaman diakui terakhir setelah terbongkar tidak bisa lagi berkilah dan berdusta. Awalnya mengatakan, oh kami gak ikut-ikut, kami mengecam pemberontakan, kami tidak suka kepada kudeta, kami. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau kemarin pemerintah Saudi Arabia pada awal bulan Januari mengeksekusi 47 tokoh teroris. Salah satu di antara mereka, ini salah satu bukti bahwa negara Saudi termasuk negara yang paling diperangi oleh ISIS dan paling diperangi oleh Al-Qaeda. Barakallahu fikum. 47 teroris, satu saja di antara mereka yang disebut-sebut berpaham Syiah, yang dikenal dengan sebutan Nimr an-Nimr, termasuk yang dieksekusi mati oleh pemerintah Saudi Arabia. Wah, pemerintah Iran marah, kedutaan Saudi dibakar, dihancurkan, dirampas dan dirampok ya, aset-asetnya oleh orang-orang Syiah di Teheran. Siapa Nimr an-Nimr? Dia adalah salah satu penyeru pemberontakan. Dia salah satu yang memprovokasi rakyat Saudi untuk menentang pemerintahnya yang sah, sehingga akibat provokasinya beberapa kali terjadi pembunuhan, sampai juga tentara-tentara negara terbunuh pula. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita, wahai saudaraku. Dan bukan saatnya lagi kita mengatakan kita dengan Syiah itu adalah saudara. Tidak, mereka tidak menganggap kita sebagai saudara. Mereka tidak menganggap negara ini sebagai negara mereka. Mereka akan mendirikan negara yang dinamakan dengan Wilayatul Faqih. Negara itu dalam konteks Wilayatul Faqih, yaitu negara kekuasaan di bawah pimpinan imam-imam mereka. Semua di dunia harus tunduk. Dan ini terucap oleh beberapa da'i mereka, terdapat dalam buku-buku mereka. Tidak hanya Irak, Saudi Arabia dan yang lainnya, termasuk Indonesia. Orang-orang Syiah tidak meyakini ini sebagai negaranya. Walaupun sekarang mereka pandai berdusta, ya, kita sebagai warga negara Indonesia, merah putih, dan seterusnya, itu dusta. Wahai saudaraku, ketika kita berbicara tentang terorisme, maka pembahasan ini pun menyentuh berbagai pihak yang sejak tadi sudah kita sebutkan. Termasuk pula saya akhiri majelis ini dengan menyebutkan adanya beberapa pihak di Indonesia termasuk yang suka dalam acara-acara keagamaannya, dalam kajian-kajiannya menanamkan kebencian terhadap pemerintah kita. Mengkritisi pemerintah di hadapan pengikut-pengikutnya. Waspadai mereka. Tidak boleh dibiarkan. Namun di sisi lain, kita juga mengingatkan bahwa dalam upaya kita mengentaskan masyarakat dan bangsa ini dari bahaya laten terorisme dan radikalisme, hendaknya kita tidak menggunakan cara-cara yang serampangan atau emosional. Kita sebagai rakyat tidak boleh bertindak anarkis dalam upaya kita mencegah terorisme, tapi kita wajib menyerahkan ini kepada yang berwenang. Kita hanya bisa membantu mereka memberi informasi, namun tindakan fisik, menangkap, memukul, menembak dan semisalnya, itu bukan wewenang rakyat. Itu adalah wewenang pihak yang terkait, dalam hal ini terkhusus kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, dalam upaya kita mengkampanyekan anti-terorisme, hendaknya kita bersikap ilmiah dan adil. Tidak semua orang yang berjenggot itu teroris. Kita yang ada di masjid ini hampir semuanya berjenggot. Tidak semua wanita yang bercadar menutup wajahnya itu adalah wanita-wanita teroris. Ternyata di kajian kita juga telah hadir wanita-wanita bercadar. Kita harus ilmiah, adil, tidak emosional. Jangan mendzalimi. Nah, terkhusus beberapa teman yang sering dikenal dengan sebutan salafi. Ketahuilah bahwa salafi adalah orang yang paling anti-terorisme dan radikalisme. Salafi adalah orang-orang yang selalu menanamkan kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya untuk cinta kepada pemerintah, setia kepada negaranya dalam batas-batas koridor Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga saya menghimbau bahwa upaya kita menyelamatkan diri kita, masyarakat dan negara kita dari bahaya laten terorisme bukan dengan cara liberalisasi yang tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Tidak dengan cara itu. Baru-baru ini muncul beberapa tokoh agama, beberapa kiai yang berceramah di gereja dalam acara Natal dan meminta kepada hadirin yang Kristen itu, tolong doakan saya. Akan berdoa kepada siapa orang-orang Kristen? Kepada Yesus sebagai tandingan bagi Allah yang mereka jadikan sebagai saingan dan sekutu Allah. Itu perbuatan syirik, itu perbuatan kufur. Sekarang ini lagi marak, terkhusus di tanah Jawa, para tokoh agama berceramah bersama pendeta, bersama pendeta Hindu. Ini bukan bagian dari Islam. Ini justru akan mendatangkan problem yang lebih besar. Dan saya mengingatkan teman-teman ahli sunnah, teman-teman salafi, untuk rajin-rajin belajar dan bersabar. Kalau antum atau anda dituduh di masyarakat atau dicurigai, sabarlah. Karena masyarakat itu sering menjadi korban media. Kalau masyarakat memandang sinis, anda berjenggot, bersabar, maafkan dia. Maafkan dia, karena dia tidak mengerti. Tetapi anda lebih ke depan untuk berbuat baik. Mengucapkan salam, berkunjung, bersilaturahmi. Menghargai dan menghormati masyarakat dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Bersabarlah ketika istri anda dituduh sebagai wanita teroris. Diolok-olok di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum. Bersabarlah, maafkan mereka. Mereka orang-orang yang menjadi korban media massa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Melindungi umat Islam dimanapun berada. Terkhusus di negeri Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masyarakat Muslim Indonesia masyarakat yang senang kepada ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, semoga pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintah muslimin di muka bumi diberi hidayah, ditanamkan di hati mereka kecintaan kepada syariat Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. Dan Allah berikan kepada mereka para pembantu dan kaki tangan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dalam terwujudnya acara ini. Semoga peran serta mereka dinilai oleh Allah sebagai amalan saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan dari diri saya saat penyampaian ini ataupun yang lainnya, saya berharap untuk sudi kiranya para jamaah mengingatkan diri saya sebagai nasihat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.